Sahara. Bentar ya. Pasti tahu lagu ini dari Samson, ada yang tahu enggak? Bisa? Sebelah kanan ikut nyanyi bareng ya. Aku yang rela tanpamu, aku yang rela karena cinta. Thank you. tepuk tangan yang mana dulu dong buat Monata Band.